dan sempurnakanlah ibadah haji dan ibadah umrah benar-benar karena Allah SWT. Karena itu daftarkanlah segera ke PT Sahabat Karimah Wisata yang insya Allah telah menyiapkan pelayanan memadai, juga telah mengupayakan dengan menyiapkan para pembimbing haji, yaitu para ustaz yang telah berpengalaman dan dokter-dokter yang akan selalu menjaga kesehatan kita, sehingga para jamaah pasti dijamin tidak akan kecewa dan dapat melaksanakan ibadah dengan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya melebihi dari batas kemampuan hambanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan selalu memberikan kemudahan kepada kita dan mengabulkan hajat tersebut. Dapatkan terapi jasmani rohani bersama saya, Ustaz Cilik. Caranya ketik rek spasi cilik, kirim ke 3477. Ingat, ketik rek spasi cilik, kirim ke 3477. Insya Allah bermanfaat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ruqyah Zikir dan Tausiah bersama Ustaz Haji Cilik Guntur Bumi dan tim pemburu surga. Dan kami informasikan sekali lagi bagi Anda yang ingin berinteraksi dengan kami di sini, kami mengundang di line telepon 5743476 atau 0215743478 dengan passwordnya adalah berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Baik, seperti biasa ada Mbak Astri Ivo dan juga Mbak Cici Tegal. Assalamualaikum Mbak Astri, Mbak Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga ingin menyapa pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pemirsa TVRI rahimakumullah, senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali pagi hari dalam pengobatan nabawi tim zikir dan ruqyah bersama Ustaz Cilik Guntur Bumi. Dan juga seperti biasa kita sudah kedatangan para guru kita. Tentu saja Ustaz Cilik Guntur Bumi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Kokolim yang subhanallah mabrur haji. Sekarang hajiko. Hajiko, bukan Kokolim lagi. Katanya Halim jadinya. Apa itu Ustaz? Hajilim. Oh Halim. Ada juga yang pernah bagi di sana. Makan itu kan biasanya kan perlu apa kita mesti waspada kan, prihatin. Okay. Jadi serba lahap semuanya. Jadi kalau pulang namanya berubah jadi Abu Lahab. Segala macam dimakan tapi tidak asalnya ya. Dan juga Ustaz Dr. Andes Afan Faisal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan juga Ustaz Adi. Alhamdulillah. Dan juga yang selalu setia menemani kita, ibu-ibu dari pengajian Majelis Ta'lim Khairun Nisa dan juga Majelis Ta'lim Nurul Yakin dari Cibarusah Bekasi. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah. Segar ya Mbak Astri? Pagi-pagi sudah segar, kita gak boleh kalah loh Putri. Iya betul. Pemirsa di rumah juga gak boleh kalah dengan bubing sini semuanya. Iya. Dan juga dengan Mbak Astri sedang gak boleh kalah juga. Iya betul. Selamat tahun baru, saya baru masuk sekarang. Alhamdulillah ketemu lagi di sini juga dengan pemirsa di rumah. Dan kemarin saya sempat sakit, terima kasih Ustaz sudah didoakan. Amin. Amin. Dan juga bagus. Majelis Ta'lim di sini semua mendoakan kesembuhan untuk Mbak. Alhamdulillah. Biar dapat job lagi. Amin. Ya jodoh. Itu yang penting. Bagi pemirsa yang oh gitu ya. Oh jadi sekalian nih, mumpung ada pengumuman buat haji umroh juga, pengumuman buat saya. Iya, nah mungkin kita informasikan dulu nih seperti ya. Tadi Mbak Cici informasikan mengenai haji dan umroh. Iya. Nah ini sekali. Gimana nih caranya, katanya ada hadiah voucher untuk berangkat haji atau umroh. Iya betul sekali, jadi buat pemirsa di rumah yang ingin mengirimkan saran dan kritik, nanti akan kita nilai. Nah yang terbaik akan mendapatkan hadiah berupa voucher ya. Yang pertama sebesar 3,5 juta untuk 5 saran dan kriteria yang terbaik. Kemudian hadiah kedua vouchernya ini makin lama makin tinggi, benar Ustaz? Insyaallah. Voucher 7 juta untuk 5 saran dan kritik terbaik juga. Kemudian voucher hadiah ketiga sebesar 10 juta untuk 5 orang. Kemudian voucher hadiah keempat 3 orang gratis umroh. Masya Allah. Jadi sangat mudah sekali caranya ya. Iya, tinggal mengirimkan saja saran atau kritik ke bisa di email. Iya, bisa di email di info@sahabatkarima.com atau bisa langsung kirim surat di Jalan Pinang Emas 4, Blok UT nomor 13, nomor 2, Jakarta Selatan. Iya, alamat dan juga nomor telepon ada di layar kaca. Iya. Baik, kita masuk terus nanti kan nih Mbak Astri dan juga Mbak Cici, telepon dari pemirsa semuanya nih. Iya, betul sekali. Di 5743476 atau 0215743478. Mungkin sebelum kita menunggu telepon dari pemirsa, ada yang ditanyakan dulu nih mungkin. Pasti, aku sudah nambahin buat Ustaz Aswan yang pertama ya. Soal pengobatan Islam yang kita kenal dengan metode ruqyah, itu sebetulnya ada berapa bagian sih Ustaz? Dan kemudian persyaratannya itu apa aja? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Ruqyah merupakan satu pengobatan atau penyembuhan secara fisik maupun secara mental. Karena prinsip dasar awalnya adalah ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Artinya ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka hati akan tenang. Zikir ini mempunyai arti yang sangat luas. Jadi ketika seseorang sedang membaca Quran atau membacakan Quran, sungguh yang mendengarnya itu adalah sedang meruqyah atau sedang diruqyah. Bahkan ketika kita membaca Quran, ketika kita sholat, kemudian ketika kita berzikir, jadi ada tiga zikir itu sendiri, yaitu membaca Quran, sholat, kemudian yang ketiga adalah zikir itu sendiri, yaitu mengucapkan asma-asma Allah, memuji Allah, membaca salawat. Ini salah satu zikir juga. Jadi ketiga hal ini dapat meruqyah diri. Artinya ketika seorang sedang meruqyah atau memeruqyah diri atau meruqyah orang lain, maka wajib atas dirinya pun harus lebih istiqomah di dalam dalam meruqyah itu sendiri. Artinya sungguh ketika kita membaca Al-Quran, kita sedang menyembuhkan diri kita. وَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai syifa dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tapi prinsip dasar ruqyah adalah apa? Tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Kenapa? Karena Rasul pernah meminta ruqyah seseorang sahabat. Ya, Rasul meminta ruqyah tersebut untuk dilihat apakah ada syiriknya. Makanya labasa birruqya' malam yakun fihi syirkun. Tidak ada masalah kata Rasulullah dengan ruqyah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Ya, kemudian persyaratannya Ustaz? Persyaratannya ya seorang yang prinsipnya begini, ketika dia hendak meruqyah diri, dirinya sendiri dia harus ada istiqomah. Keistiqomahan, kemudian melazimkan diri dengan istighfar. Ya. Silakan. Jadi ya ada yang masuk dulu, kita cetak dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu. Ya, dengan siapa di mana ya, Bu? Dengan Intelisa di Kambar. Paspornya Ibu? Kalimantan Barat. Ya baik, dari Kalimantan Barat. Terakhir untuk peternakan taman. Alhamdulillah. Baik. Silakan Ibu langsung dengan Ustaz Cilik. Sini Ustaz. Saya itu sakit ulu hati. Ya. Terus sering sakit kepala. Jempol kiri sering menusan. Mana itu Ustaz? Oke. Saat ini detik ini yang merasa sakit yang mana Bu? Saat ini ulu hati saya sakit sekali Pak. Panas, nyeri seperti ketusuk-tusuk atau seperti kesayat-sayat atau semacam nyeri. Ada yang berjalan. Nyeri begitu ya? Iya. Ibu yakin kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Yakin. Yakin kepada Allah ya, dipersiapkan air satu gelas, yuk kita doa, yuk kita ruqyah sendiri air tersebut, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah untuk diberikan kesembuhan. Amin. Amin. Illa khatartina mil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Kita bersama-sama istighfar mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita yang mungkin kita pernah perbuat yang kita tidak sengaja maupun yang disengaja. Kami ini dikarenakan kami pernah berbuat dosa. Ampunilah segala dosa kami. Angkatkanlah penyakit dalam tubuh kami, ya Allah. Yang mungkin susah dalam menelpon di TVRI nasional ini untuk bersama-sama doa. Yang saat ini ikut berdoa, kabulkanlah hajat kami. Angkatkanlah penyakit dalam tubuh kami. Sembuhkanlah penyakit dalam tubuh kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ditiupkan di airnya, terus diminum airnya satu teguk, Bu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, Ibu? Sudah. Ambil sedikit airnya, usapkan di muka sama di tempat yang sakit tadi. Sambil istighfar ya, Bu ya, dikeluarkan suaranya, silakan, monggo. Sudah, Bu? Sudah, tarik nafas. Terus dihentakkan dengan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lebih semangat lagi. La ilaha illallah. Lebih semangat lagi. La ilaha illallah. Oke, cukup, Ibu. Diminum satu teguk lagi, Bu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, Bu? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Ya, sakitnya nanti dulu ya, Bu. Saya mau tanya tadi Ibu istighfar bersama dengan kami, baca surat Al-Fatihah bersama dengan kami. Mungkin ingat dosa kita kepada orang tua kita, melanggar perintah Allah juga kita ingat. Ingat dosa-dosa kita kepada Allah. Yang Ibu rasakan dengan istighfar bersama dengan kami, apa sih yang dirasakan hati Ibu dengan istighfar? Rasa tentram. Alhamdulillah. Ini bukti dari zikir. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Dengan kita zikir kepada Allah, hati kita akan tentram. Betul, Bu? Betul. Ya, oke, okay. Setelah diminum dengan air, airnya sudah dibasakan surat Al-Fatihah, terus diminum. Ibu juga memperlancar peredaran darah dengan tarik nafas, dihentakkan. Rasanya setelah diminum, setelah diusap dengan tempat-tempat yang sakit, rasanya bagaimana? Alhamdulillah. Agak berkurang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Sholat lima waktunya jangan sampai ditinggal ya. Iya. Ada rezeki santuni anak yatim piatu, fakir miskin dan orang duafa. Betul, Bu? Iya. Ya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Ibu betul dari Kalimantan Barat? Betul. Susah sekali mau masuk, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Sebutin alamatnya, Bu. Dusun Percegat, Desa Piantus, RT 5, RW 3, Kambas, Kalimantan Barat. Oh, Kambas. Pontianak. Kambas, iya. Oh, Sambas, oke. Okay. Ibu, mudah-mudahan diberikan kesembuhan terus ya, Bu, ya. Untuk konsumsi, lebih baik dijauhkan dengan makanan-makanan yang pedas, sama yang asam-asam atau yang kecut ya, Bu, ya. Ya. Ya, mudah-mudahan diberikan cepat sembuh. Terus zikirnya istighfar setiap habis sholat minimal 99 kali atau secukupnya. Iya. Ya. Benar, Ibu, dari Kalimantan. Benar. Jangan-jangan karyawan TVRI nasional nih. Demi Allah, dari Tambas, Pak. Oh, dari Tambas. Ya, udah selesai. Ibu kepingin berangkat ke Tanah Suci enggak? Pengen. Nah, ini tadi ada pengumuman, silakan Mbak Asri, monggo. Diumumin, Mbak. Kami menunggu saranan kritik dari Ibu dan semua pemirsa untuk memberikan saran kritik, dan yang memberikan saran kritik dapat pergi umroh ya. Amin. Jadi ada voucher gratis untuk 5 atau lebih berangkat umroh dengan sahabat Karima Wisata. Amin. Dan bagi yang tidak semua ya memberikan saran dan kritik, tapi tetap mendapat kesempatan untuk haji dan umroh bersama kami. Amin. Sahabat Karima Wisata Plus yang beralamat di Jakarta, di Rasuna Office Park PR07 Apartemen Taman Rasuna, dan teleponnya 9329 3220. Dan di Semarang kami juga punya kantor di Ruko Imam Bonjol Square, Jalan Imam Bonjol nomor 176 Semarang Utara, dan teleponnya 024-3564-768. Kami tunggu. Halo Ibu. Halo. Nah itu ya Bu, nanti alamatnya, mungkin alamat skillnya mungkin diberikan, yang master counter memberikan alamat, mudah-mudahan cepat berangkat ke Tanah Suci. Amin. Mana alamatnya nih? Ayo master control, mau berangkat ke Tanah Suci gak nih? Nah alamatnya ada di bawah ini, jadi silakan kalau ingin. Nah di sini Bu, ya, kritikan salam terbaik untuk tayangan RGT Rukyah Zikir Tausiah, insya Allah ada kesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci ya. Amin. Dengan PT Sahabat Karimah Wisata. Amin. Tetapi yang ingin langsung juga berangkat ke Tanah Suci, umroh atau haji plus, silakan juga mendaftarkan ke alamat ini. Mudah-mudahan berkah ya Bu ya. Amin. Ya salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mudah-mudahan master control yang di atas cepat berangkat ke Tanah Suci. Amin. Amin. Dan mungkin langsung ikutan kirim kritik dan saran. Ya kami boleh, bisa. Boleh. Boleh ya. Nanti tidak menutup kita ya, kemungkinan. Kita juga, kan? Baik, kita silakan. Silakan Mbak Sri. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Bu Erna di Cepong, Bu. Ya, paspornya Ibu? Berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Pada Ustaz. Alhamdulillah, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Silakan. Alhamdulillah. Saya bisa nyambung nih, Pak. Amin, amin. Ini atas waktu. Halo. Iya Bu, iya, silakan. Cari sinyal yang bagus Bu. Halo. Halo. Halo. Iya iya, silakan Bu, kita mendengar. Halo. Halo. Ya sebenarnya terputus. Sayang ya. Oke, silakan. Oke, jadi untuk pemirsa semuanya, kita masih menantikan di 5743476 atau 021-5743478. Dan mungkin kita informasikan sekali lagi, bagi Anda yang mengirimkan kritik dan saran terbaik nanti, bisa langsung dikirim lewat email di info@sahabatkarimah.com atau bisa kirim surat ke alamat Jalan Pinang Emas 4, Blok UT nomor 13 dan nomor 2, Jakarta Selatan. Alamatnya bisa Anda catat di layar kaca. Jadi hadiahnya banyak sekali nih, ya Mbak Asri dan juga Mbak Cici. Terlalu ada 4 voucher ya. Dan 4 hadiah voucher. Jadi tayangan kita ini lebih dari 1-2 tahun ini. Kritikannya bagaimana agar bisa membangun untuk kami. Dan juga memudahkan pemirsa ya Ustaz ya. Mudah-mudahan ya, membagi rezeki jasmani dan rohani. Amin. Dan rezeki dari Ustaz Aswan, Ustaz Popolim. Alhamdulillah. Amin. Subhanallah ya, ini kan sudah memasuki tahun baru Muharram ya, Hijriah juga tahun Masehi juga sudah mencapai tahun 2010. Seharusnya kita mengevaluasi diri. Watan zurnaqat damas, watan zurnaq sumnaqat damas. Tujuannya lewat ke depan itu agar kita semakin baik. Amin. Amin. Amin. Nah, mungkin kalau untuk lebih penyemangat lagi nih untuk pemirsa semuanya, kita kasih tahu nih hadiahnya nih Mbak Cici, berapa vouchernya. Wah, balik lagi vouchernya saya sebutkan lagi ya. Kritik dan saran tadi. Jadi ada voucher hadiah yang pertama tuh sebesar 3,5 juta, kemudian yang berikutnya 7 juta, kemudian ada 10 juta, dan terakhir ada yang gratis malah untuk 3 orang. Nah, jadi langsung aja kirim saran dan kritiknya, atau siapapun tanpa menulis kritik dan saran barangkali ingin bergabung dengan kita nanti di umroh atau di haji, silakan langsung daftar aja. Betul. Ke PT Sahabat Karimah Wisata. Izin direktur dirjennya sudah ada, haji umroh nomor D517208 ya. Dan oke saja harganya bersahabat. Itu yang penting. Sesuai judulnya. Sesuai dengan judulnya. Betul, betul. Ya, baik. Ya, nah mungkin jadi untuk pemirsa semuanya, untuk alamat dan juga nomor telepon ada di layar kaca. Dan bagi Anda juga yang ingin datang ke Padepokan Silaturahmi, kita bukannya setiap hari jam 7 pagi sampai dengan jam 11 malam. Sebelum kita lanjutkan, kita harus break dulu sejenak. Allahu, Allahu, Allahu Angkarami, Allahu, Allahu. Zikir dalam hati. Ya benar, sebelum nama darah tadi sudah disampaikan. Kita terima dulu ya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dari mana ibu? Dari Tangerang. Dengan ibu siapa? Ibu Hajah Hasnibar. Ya, ibu paspornya ibu? Berzikir untuk ketentraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Ya. Cilik. Ya, silakan Bu. Ya, saya Hajah Nibar. Ya. Yang keluhan saya itu telinga sebelah kiri. Oke. Okay. Tidak mendengar. Oke. Okay. Bunyi angin ya. Terus ada penyakit gula saya ya. Terus bahu sebelah kiri sakit. Iya, tangan kesemutan. Banyak kali ya? Banyak kali. Terus apa lagi Bu? Ya. Nah lo. Ya, jadi sakit kepala. Ya tadi ya sakit kepala. Telinganya agak bunyi dikit. Ya bunyi ya. Budek dikit maksudnya. Atau mungkin satu gak dengar. Biasanya maaf ibu bapak ya yang di rumah yang sering sakit kepala, tolong jangan sering minum obat sakit kepala malahan. Lebih baik dengan memakai metode bekam semacam seperti ini bisa dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyifau talasa. Tiga macam pengobatan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling aman yaitu dengan tiga macam. Yang pertama memakai madu ala asal. Yang kedua memakai Al-Hijamah, bekam yang saat ini yang dipraktekkan di televisi nasional ini, TVRI nasional, dan juga memakai Al-Qiyah. Dan juga dengan memakai metode Rukiah yang biasa tadi Ustadz Nasional tadi sebutkan, yaitu dengan metode Rukiah Tusariyah. Itu ya Ustadz ya, betul ya? Betul. Iya betul. Jadi memakai metode tersebut lebih baik daripada sering meminum obat sakit kepala. Akhirnya telinganya agak budi. Kira-kira begitu gak Bu? Oh berarti budi semua nih. Ya dengan memakai seperti itu malah sering larinya ke kepala ke telinga. Maaf. Ya meredam sakitnya urat sarafnya yang di sekitar belakang telinga ini memang agak redam sebentar. Tetapi pusing lagi minum obat lagi. Pusing lagi minum obat lagi. Akhirnya saraf yang di telinga ini akhirnya kurang untuk aktif. Akhirnya kalau dipanggil Bu, he? Itu kan, Mbak Cici, ho? Gitu. Buka ya, buka. Enggak ya, Mbak ya? Hampir. Jadi kalau sakit kepala, biasanya memang tekanan darah itu naik atau toksin-toksinnya itu naik. Datang kepada Padepokan Silaturahmi setiap hari Kamis gratis. Ya, bekamnya gratis. Silakan mau bersedekah, monggo. Kalau tidak pun, monggo. Ya. Bagi yang ingin ditangani khusus, alamatnya di bawah ini. Sama Ustadz Ibar Kerajaan yang ada di sana, ya kan? Moga silakan Ustadz, pekam manfaatnya apa, moga. Daripada nggak ngomong, nggak gajian, nanti silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillah seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Cilai Kedugumi, di Padepokan Silaturahmi ini sedang giat-giatnya untuk syiar pengobatan yang sesuai dengan syariat Islam. pasti kita mengenalkan kepada masyarakat sekitar untuk lebih mengenal tentang pengobatan Islam, yaitu diantara dengan sarana bekam yang mungkin tadi sudah dijelaskan. Dan ini di Bade Pokal Silaturahmi sendiri juga sudah dimodifikasi sendiri alat bekamnya yang berbeda dengan alat bekam yang lain. Ini khususnya yang ada di Bade Pokal Silaturahmi, yaitu alat api CGB. Ini hasil dari olahan Ustadz Cilik sendiri, yang ini ada energi biasnya, listriknya, juga inframerahnya.Ita khususkan untuk penyakit-penyakit yang maaf, yang kronis, yang notabene sudah mungkin banyak pasien sudah berobat ke sana sini kok belum kunjung sembuh, yang di kalangan medis juga sudah agak tangan. Ini kita khususkan untuk penyakit-penyakit kronis, terutama dari kanker, tumor payudara, rahim, kanker tumor rahim, terus kista, sampai ke stroke, sampai ke HIV AIDS pun kita gunakan dengan sarana alat api CGB ini. Alhamdulillah dalam minggu-minggu ini kita sudah banyak membantu penyembuhan dari sarana api CGB ini, tetap juga dari izin Allah Subhanahu wa taala. Ini silakan aja untuk yang pemirsa yang ingin berobat, itu sudah benar. Ya, terima kembali ya. Ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa, Ibu? Saya Ibu Rif. Ibu siapa, Ibu? Bu Rini. Ibu Rini di mana, Ibu? Di Tanjung Barat. Ya, paspornya, Ibu? Berzikir sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Saya banyak sakit. Iya. Sakit pertama batuk udah salapan saya. Iya. Terus yang sebelah kiri juga batuk tuh sakit kali. Kemarin mulai tangan saya sebelah kanan sama kaki kok sakit lemes gitu ya Pak Ustadz, kayak gak ada tulang gitu. Terus dosa sedih sekali, apa saya dosa sama siapa gitu. Iya. Saya sakit sekali, saya lemes, saya karena papa mau sholat juga gak bisa gitu loh. Iya. Saya juga lemes semuanya, sebelah kanan kaki terus sama tangan kanan kayak kesekutan, terus saya sakit tuh Pak Ustaz. Iya, oke. Ibu ingin sembuh ya? Semoga Allah mendengarkan doa ibu yang saat ini betul-betul khusyuk ingin doa kepada Allah. Amin. Ya, kita istighfar, bisa dipersiapkan air satu gelas. Yang mungkin pemirsa yang di rumah yang susah masuk telepon, ikuti bersama-sama doa dan istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khataya. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Mungkin sakit kami ini dikarenakan kami pernah berbuat dosa ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Angkatkanlah penyakit dalam tubuh kami. Angkatkanlah penyakit dalam tubuh kami ya Allah ya Rabbi. Dengan istighfar, mudah-mudahan kita lebih mengingat dosa kita kepada Allah. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu pernah berbuat dosa kepada orang tua, menyia-nyiakan perhatian orang tua kita. Akhirnya diberikan teguran oleh Allah agar kita lebih memperhatikan orang tua kita walaupun mungkin orang tua kita sudah menghadap Allah. Ampunkan dosa saya, Allah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ditiupkan di air, terus diminum airnya satu teguk, Ibu. Bismillah. Sudah, Ibu. Ambil sedikit airnya, usapkan di tempat yang saat ini merasa sakit. Dengan istighfar, Ibu dikeluarkan suaranya. Silakan. Sudah ibu? Iya. Sudah bu? Sudah ya bu ya. Oke, ibu coba digerakkan semacam seperti ini di televisi ya bu. Digerakkan kanan kiri. Kiri. Ya. Terus kepalanya kanan kiri pula, depan belakang. Sudah ibu? Oke, tarik nafas, hentakkan dengan kalimat la ilaha illallah biar penyakitnya keluar. Bismillah. La ilaha illallah. Lebih semangat lagi. La ilaha illallah. Lebih semangat lagi, Bu. La ilaha illallah. Oke, cukup Ibu, airnya diminum satu teguk. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ibu masalah sakit nanti dulu ya, biar airnya meresap dulu dalam tubuh. Ibu, saya mau tanya, dengan ibu tadi istighfar, zikir kepada Allah, ingat dosa kita kepada orang tua kita, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ibu rasakan hati ibu, perasaan ibu dengan ingat kepada Allah, hati ibu rasanya bagaimana? Ya alhamdulillah, tenang sedikit. Alhamdulillah. Inti dari zikir, apabila kita kusuk kepada Allah, zikir adalah sebagai penyembuh hati kita yang lagi gusar atau lagi gundah gulana. Ya, akhirnya bisa tenteram. Alhamdulillah. Oke, setelah diusap dengan air, setelah minum dengan air yang kita bersama-sama doa, yang tadi rasanya mungkin panas, nyeri, semacam kesayat-sayat atau semacam ada nyeri, semacam ada yang berjalan, semacam tertusuk-tusuk, rasanya sekarang setelah diusap dengan air, setelah minum dengan air bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz menolong saya. Saya takut kalau ada apa-apa sama saya Pak Ustaz. Iya. Rasanya sekarang bagaimana Bu yang sakit? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah berkurang Pak Ustaz. Alhamdulillah. Yuk bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sakitnya tadinya sudah berapa lama Bu? Berapa sakitnya Pak Ustaz? Berapa? Kemarin. Kemarin ya, mudah-mudahan ibu sholatnya jangan sampai ditinggal walaupun belum bisa berdiri duduk ya. Sholatnya jangan sampai ditinggal. Ada sedekah, ada rezeki, santuni kepada anak yatim piatu, fakir miskin dan orang duafa ya. Ya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Terus ibu konsumsinya konsumsi wedang jahe ya bu, tahu nggak wedang jahe? Tidak. Nah, itu wedang jahe. Minta tolong Mbak Cici. Oh jahe panas. Nah, wedang jahe ya bu, tahu ya wedang jahe? Tapi ibu buat sendiri ya, jahe dibakar setengah matang, ya, nanti ditumbuk halus. Eh maaf, diketak saja. Dikeprek ya? Ya, diketrak ya, pokoknya apa bahasanya apa di sini? Dikeprek. Dikeprek, pokoknya, terus dimasukkan dalam air panas. Oke. Ya, bacakan surat Al-Fatihah 21 kali atau secukupnya. Rukiah sendiri dengan wedang jahe tersebut dirukiah. Ya. Wedang jahe fungsinya banyak sekali untuk menghilangkan pekelinu, masuk angin, atau yang nyeri-nyeri di dalam tubuh. Ya. Terus akhir nanti apabila untuk bacaan surat Al-Fatihah tersebut, apabila di dalam tubuhnya kok ada penyakit yang tidak beres, mungkin ada mungkin sihir, guna-guna atau semacam kekuatan gaib yang negatif, mudah-mudahan dengan rukyah tersebut hilang. Amin. Amin. Semuanya izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, Bu? Betul. Terima kasih, Pak Ustaz. Ya, ibu sering nonton tayangan ini? Setiap pagi saya nonton Pak Ustaz di rumah. Oke, kritikannya monggo silakan. Ya, insyaallah Pak Ustaz. Saya akan saya kirim kritikannya. Ya, monggo silakan ya. Mudah-mudahan berkah ya, Bu ya. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu segera ya, Bu ya. Kritik dan saran terbaik, insya Allah mendapatkan voucher hadiah umrah atau haji plus ya, gratis, insya Allah. Mungkin yang jelas di mana? PT Sahabat Karima Wisata tentunya. Alamat dan juga nomor telepon Anda bisa catat di layar kaca atau bisa langsung kirim email di info@sahabatkarima.com ya. Atau bisa lihat informasi tersebut atau di layar kaca. Tayangan-tayangan tersebut di website. Di website www.sahabatkarima.com. Ya subhanallah ya, tadi sudah dibuktikan bahwa ternyata karena kita selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah, mudah-mudahan segala penyakit jasmani maupun rohani. Karena tadi kalau sudah sakit pasti akan sedih ya Ustaz ya. Mungkin Ustaz Koko menambahin zikir di tanah suci tadi. Oh, nah, silakan. Berbagi kepada kita Ustaz. Silakan toh saya tanya. Hajiku. Hajiku. Saya lebih senang panggil Koko. Iya deh. Oh iya. Karena haji bukan benar. Betul. Betul. Betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Sebelum aku jawab, aku senang kagum ya sebenarnya sama pengobatannya Ustaz Cilik. Kenapa? Pertama, manusia itu kita ini diajak istighfar terhadap. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa ma asabakum min musibatin fa min nafsik." Kalau kita mendapat musibah atau teguran dari Allah, ujian atau peringatan atau merupakan azab dan sebagainya, itu hasil ulah tangan kita sendiri. Makanya diistighfar terlebih dahulu kan begitu. Betul. Setelah itu meruqyah. Manusia itu tidak meruqyah diri sendiri, disuruh baca ayat. Setelah itu kan, setelah itu doa dikasih usaha. Ya kan begitu. Suruh kasih ramuan dan sebagainya. Subhanallah ya. Zikir tanah suci, subhanallah. Ada seorang guru besar mengatakan begini. Ketika manusia berangkat haji setiap tahun, terbagi tiga golongan. Yang pertama itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun hanya terdapat sekitar 99 orang. Mereka yang mengundang Allah. Tidak berkendaraan seperti kita. Mereka tidak pakai daftar haji dan sebagainya, Ustaz. Mengundang Allah. Siapa mereka? Yaitu para wali-wali Allah. 99 orang. Nah, golongan yang kedua itu setiap tahun terdapat sekitar 6.000 orang. Siapa mereka? Undangannya Nabi Ibrahim. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahad yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'adzin finnas bilhajji ya'tuka rijalan wa'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wahai Ibrahim, suruh kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji, niscaya datang kepadamu orang yang berjalan kaki dan mengendarai ayun kurus datang dari segala penjuru. Mereka 6.000 orang. Dan kita berdoa berharap kita termasuk golongan ini. Amin. Golongan yang ketiga, kan sisanya ibu ya. Siapa sisanya ibu? Adalah panggilan syaitan. Na'udzubillah ini. Makanya jangan heran ketika orang berangkat haji, Allah berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Faman farada fihinna fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu kan waktu tertentu, Bu. 9 Zulhijjah sampai 13. Kan begitu. Kalau nafar awal 12, nafar tani 13. Faman ta'ajjala fala itsma wa man ta'akhkhara fala itsma liman istafa. Kan begitu, Ibu, ya. Semoga kita tetap tidak termasuk golongan yang setan tadi, Ustaz. Amalannya apa? Masalahnya tadi ada yang sampai bilang setan pada melotot. Karena setan dari mana-mana, Ustaz. Tapi saya kalau ngomong tentang ngarep sini. Kemudian kok? Nah, begitu. Nah, oleh karena itu kalau masuk ibadah haji, kalau kita sudah melihat haji, wala rafasa, wala jid, wala fusuka, wala jidala fil hajj. Tidak boleh kata-kata yang jelek, kata-kata yang buruk, tidak boleh berantem, kan begitu ya. Bagaimana caranya? Perbanyak zikir. Karena masalah haji itu fa'idha qada itu manasikakum fadzkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Kalau kita sudah menahan haji, Bu, ya, perbanyak zikir. Kenapa? Kalau kita tidak ingat kepada Allah, mau tawas berantem, disinggung dikit emosi. Kan begitu kan? Kenapa? Panggilan setan. Mau berangkat haji dari uang yang haram. Betul enggak, Bu? Nafsu pengen haji, pengen dapat gelar. Gelar, Ibu, ya. Pulang haji enggak dipanggil haji, enggak noleh. Marah. Emosi udah haji. Kenapa? Tujuannya bukan ibadah ya kepada Allah. Panggilan panggilan setan. Mudah-mudahan ibadah haji Indonesia ini wabil khusus, insya Allah kita semuanya semuanya panggilan Allah Subhanahu. Amin. Panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin. Allah ya. Jadi zikir di tanah suci itu termasuk rukyah juga bisa jadi di sana. Nah, ya, otomatis itu rukyah juga ya. Rukyah itu kalimat dalam itu pasti zikir ini ya kepada Allah. Betul betul. Kalau jika merukyah di dalamnya tidak terdapat kalimat zikir kepada Allah, pasti namanya rukyah Sini. Iya. Nah, mungkin kalau seandainya untuk lebih apa komplit istilahnya ikut umroh dan juga haji plus terapi pengobatan di Tanah Suci, bisa langsung daftar ke PT Sahabat Karimah Wisata. Alamat dan juga nomor telepon Anda bisa catat di layar kaca. Dan sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu. Bisa Anda persiapkan air putih 1 gelas yang akan dipimpin oleh Ustaz Haji Cilegon Tegumi. Silahkan Ustaz. Ya, langsung nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi pemirsa yang mungkin belum ada kesempatan menelpon atau bertanya, bisa bersama-sama kita doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang saat ini mungkin menderita sakit yang tidak kunjung sembuh. Mudah-mudahan dengan air yang kita bacaan doa ini mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Amin. Bagi yang ingin langsung ditangani khusus pribadi dengan saya atau tim pribadi saya, tim khusus saya, silakan mendatangi alamat di Jakarta pun ada, di Semarang Jawa Tengah pun ada. Silakan alamatnya bisa dicatat. Kita buka jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Bagi yang ingin mendaftar umroh dan haji, kantornya berbeda, yaitu di Rasuna Said atau yang ada di Semarang, ada di Jakarta pun ada, alamatnya pun ada nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Jabbar. Ampunilah segala dosa kami yang mengikuti doa pada pagi hari ini ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa kekhilafan kami. Mungkin sakit kami ini dikarenakan kami banyak berbuat dosa. Mungkin masalah hidup kami dikarenakan kami melanggar perintah-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kegelapan kami ya Allah. Yang saat ini saudara kami tergeletak di rumah sakit tidak berdaya, di ruang ICU, di ruang unit gawat darurat. Ampunilah segala dosa mereka. Ampunilah segala dosa kami. Agarkanlah penyakit kami ya Allah, agar kami bisa melaksanakan ibadah dengan tenteram, dengan nyaman kembali ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Jabbar. Ampunilah segala dosa orang tua kami yang saat ini mungkin jamaah yang mengikuti doa pada pagi hari ini ada orang tuanya yang sudah menghadap-Mu ya Allah, sudah di liang kubur. Ampunilah segala dosa orang tua kami ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka, cahayailah kuburnya dengan cahaya yang indah. Lapang selapang dia jauh memandang. Terimalah amal ini dan ibadahnya ya Allah. Kami anak yang ingin berbakti kepada orang tua kami, kabulkanlah doa kami. Rabbi ikhmili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kami rindu ya Allah kepada orang tua kami. Berikanlah ya Allah ampunan segala dosa-dosanya. Berikanlah surga kubur dan surga akhiratnya ya Allah. Ya Allah, rukunkanlah rumah tangga kami yang mungkin doa pada pagi hari ini ada rumah tangganya ada kemelut ya Allah. Rukunkanlah keluarga kami. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, mudahkanlah rizki umat Islam ya Allah. Mudahkanlah rizki yang mengikuti doa pada pagi hari ini ya Allah. Rizki yang halal ya Allah, agar kami bisa berangkat ke tanah suci-Mu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji memenuhi panggilan-Mu ya Allah ya Rabbi. Yang belum mendapatkan jodoh ya Allah, mudahkanlah jodoh yang seiman. Yang belum memiliki keturunan ya Allah, berikanlah keturunan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Karim, jadikan anak cucu keturunan kami anak yang soleh dan soleha. Ya Allah ya Rabbi, mudahkanlah hajat keinginan kami, kabulkanlah keinginan kami, jauhkanlah kami dari syirik musyrik yang menyekutukan Engkau ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur dan siksa api neraka. Jauhkanlah kami dari fitnah ya Allah. Sakit hati kami apabila kami difitnah yang sesuatu tersebut tidak kami kerjakan. Maka angkatkanlah derajat kami orang-orang yang difitnah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar, ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Al-Fatiha. Saya mengikuti sesi doa tadi. Setelah ini bisa ditambah dengan bacaan Al-Fatihah 7 kali atau secukupnya. Mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang jadi ajatnya. Satu diminum, tuliskan pada bayi yang sakit. Insya Allah, asalkan kita yakin pada Allah subhanahu wa ta'ala, penyakit tersebut akan hilang dengan sendirinya. Amin. Bagi pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hajat dan keinginan kita harus hanya mohon doanya kepada Allah. Adapun keberhasilan saat ini sembuh datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari cilik guntur bumi atau dari tim pemburu surga, bukan, tetapi dari izin ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat lima waktu yang wajib jangan sampai ditinggalkan, syukur ditambah dengan sholat-sholat yang sunnah, sedekah ditingkatkan, baca Quran, zikir kepada Allah, berbakti kepada orang tua, kunci untuk masuk surga. Amin. Amin. Bagi Anda yang ingin berangkat ke Tanah Suci, silakan menghubungi PT Sahabat Karimah Wisata. Insya Allah harga bersahabat. Amin. Dan insya Allah pembimbingnya pun ulama-ulama nasional. Insya Allah pun bersama dengan artis-artis ibu kota. Insya Allah. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan mabrur, mudah-mudahan berikan hajat kabul. Amin. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kebersamaan. Allahumma memberikan manfaat dan berkontrol semuanya. Saya berkabar senang, Mbak Rico dan juga Mbak Jati. Terima kasih dari hadapan Anda semuanya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.